masih bersama Bung Hercules dangdut kriminal akhir zaman. Tidak goyang. Parpol melayang. Asik, asik. Malam minggu tanggal 31 demi rindu aku tunggangi motorku meluncur ke rumahmu pacarku yang unyu pasti kamu sudah tidak sabar menunggu waktu buka pintu hai nolah tampakmu dia bilang kau pergi 5 menit lalu dijemput pria tua pakai mobil biru sambil ngeloyor pergi ku bilang penipu. Oh, yeah. Gadut gadut kamu ular gadut, yeah. Ternyata kamu wanita tampang badut. Gadut gadut kamu ular gadut, gara-gara mobil aku kamu sikut. Gadut gadut kamu ular gadut. Masih banyak gadis-gadis cantik dan gurih yang bisa kau pacarin. Masih banyak janda-janda renyah dan seksi yang bisa kau kawinin. Ahai, ahai, ahai, ahai. Waktu malam minggu tanggal 31 lebih rindu aku tunggangi motorku meluncur ke rumahmu pacarku yang unyu pasti kamu sudah tidak sabar menunggu waktu buka pintu hai nolah bapakmu dia bilang kau pergi 5 menit lalu dijemput pria tua pakai mobil biru sambil ngeloyor pergi ku bilang penipu. Gadut gadut kamu ular gadut, ternyata kamu wanita yang pengecut. Gadut gadut kamu ular gadut, gara-gara mobil aku kamu sikut. Gadut gadut kamu ular gadut, rupa kau memilih kakek keriput. Gadut gadut kamu ular gadut, gara-gara mobil aku kamu sikut. Gadut gadut kamu ular gadut, gara-gara kakek amu aku rebut. Gadut gadut kamu ular gadut, rupanya kau memilih kakek keriput. Thank you.